آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، kita teruskan kembali pembahasan kita kitab Dhul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabun Nikah. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan masail-masail yang berkaitan tentang nikah, zawaj, dan juga hukum-hukumnya, dan juga nikah-nikah yang diharamkan juga akan disebutkan nanti oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Juga masalah yang lainnya itu hal-hal yang berkaitan tentang al-mahr, mas kawin. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, Kitabu An-Nikah. Naam. An-Nikah, sesuatu yang disyariatkan. An-Nikah termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ketika beberapa orang yang datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ketika disebutkan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menganggap mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mengatakan, saya akan sholat malam tiap hari yang tidak akan tidur. Yang lain mengatakan, saya akan berpuasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Kemudian yang lain mengatakan, saya akan beribadah terus dan tidak akan menikah dengan wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kalian mengatakan ini, mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah bahwa saya salat malam dan saya tertidur, dan juga saya tidur. Saya berpuasa dan juga saya berbuka. Dan saya menikahi wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, falaysa minni. Ini bukan thariqah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Karena dengan pernikahan dikatakan oleh para ulama adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas hamba-Nya. Di samping sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya. Yang di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-Nya di dalam pernikahan, yaitu dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan kepada orang-orang yang menikah dengan mengucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fil khair. Rasulullah mendoakan keduanya dengan keberkahan. Dan keberkahan adalah terdapatnya kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Ini doa Nabi alaihissalatu wassalam kepada orang-orang yang menikah. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun haqqun alallahi azza wa jalla aunuhum, tiga kelompok yang mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa taala. Yang di antara tiga kelompok tadi adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nakih alladhi yuridu al-afaf. An-nakih, orang yang menikah yang dia menginginkan al-afaf, kesucian dalam dirinya. Ditakutkan terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan dia menikah, diniatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka kelompok tadi adalah mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan haqqun alallahi aunuhum. Haqqun alallahi aunuhum. Nah, para ulama, sebagaimana dikatakan oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwa di dalam menikah itu terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali. Yang diantaranya, yaitu dia bisa menjaga, bisa memelihara kemaluannya dari menyalurkan syahwatnya kepada hal-hal yang diharamkan. Misalkan onani dan juga yang lain sebagainya. Dia akan terjaga, akan terpelihara. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang anjuran seseorang untuk menikah, hadis Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang kalian siap al-ba'ah, nanti kita akan sebutkan apa itu al-ba'ah. Sebagian dikatakan oleh para ulama bahwa al-ba'ah adalah al-jima', sebagian para ulama mengatakan al-ba'ah yaitu mu'natun nikah, yaitu biaya-biaya pernikahan yang memberikan mahar kepada istrinya, memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Ini juga termasuk dari al-ba'ah. Nabi SAW mengatakan, فَمِنْ سَلَوَا مِنْكُمُ الْبَعَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, maka menikahlah. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرْ, karena dengan menikah أَغَضُّ لِلْبَصَرْ, bisa menahan pandangan dari sesuatu yang haram. Jelas seseorang apabila dia melihat wanita yang bukan mahramnya, haram. Sebagaimana Nabi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Sehingga dengan menikah, seseorang bisa terhindar dari kemaksiatan, dari memandang sesuatu yang haram. Nah, karena dengan menikah, aghabbul basar, terjaga pandangannya. Karena dia hanya melihat istrinya saja yang dihalalkan baginya. Dia mengatakan, faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghabbul basar, itu bisa menjaga pandangannya. Wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluannya. Yani melakukan sesuatu yang haram. Nah, ini hikmah di antara menikah. dan juga hikmah yang lain, yang diantaranya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dia bisa menafkahi, bisa mengayomi istrinya sebagaimana yang diberikan suami kepada istrinya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita, sehingga wanita adalah makmumnya, dipimpin oleh suaminya, sehingga dengan menikah seorang wanita bisa terjaga, bisa dijaga oleh suaminya karena suaminya adalah pemimpin baginya. Kemudian keutamaan yang lain sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, dikatakan hikmah dalam menikah yaitu menimbulkan ketentraman. Akan menimbulkan ketentraman, akan menimbulkan kecocokan satu dengan yang lain. Ketenangan batin antara suami dan istri. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, yaitu berpasangan satu dengan yang lain. Litaskunu ilaiha, agar terdapat ketentraman antara satu dengan yang lain. Ini juga termasuk di antara hikmah seseorang menikah. Kemudian hikmah yang lain sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, yaitu melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang keji, yang dapat merusak akhlaknya. Berbagai macam-macam kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, berpacaran satu dengan yang lain, yang akhirnya akan terjerumus kepada dosa yang besar, yaitu zina. Nah, dengan menikah, maka terlindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan tadi yang dapat merusak akhlaknya. Pacaran, kemudian terjadinya zina atau yang lainnya. Dan ini akan terjaga dengan menikah. Kemudian hikmah yang lain yaitu menjaga nasabnya, yaitu apabila dia menikah, maka jelas anak ini bapaknya siapa, ibunya siapa, itu akan jelas. Dan tentunya nanti ada kaitan-kaitan dengan hukum yang lain, dengan warisan atau lain sebagainya. Nah, sehingga dengan menikah, seseorang terjaga nasabnya. Berbeda dengan seorang yang melakukan zina, hamil di luar nikah, sehingga tidak ketahui ini bapaknya siapa. Sehingga akan terjaga dengan menikah nasabnya. Dan juga tali silaturahmi antara satu dengan yang lain, yang asalnya tidak mengenal, maka dengan menikah dia mengenal istrinya, mengenal mertuanya, mengenal saudara-saudara istrinya. Maka dengan menikah terwujudlah tali silaturahmi antar satu dengan yang lain. Si istri juga akan bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara suaminya, iparnya, dan juga yang lainnya. Akan timbul tali silaturahmi antara satu dengan yang lain. Sekaligus dikatakan oleh para ulama, mewujudkan rumah tangga yang mulia, yang dinaungi oleh kasih sayang, tolong menolong di dalam kebenaran. Nah. Kemudian hikmah yang lain dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dengan menikah yaitu mengangkat derajat manusia. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan seperti binatang. Kadang binatang campur satu dengan yang lain, campur dengan satu yang lain. Enggak tahu ini pasangan yang mana, satu yang di mana. Yang namanya binatang. Sehingga mereka yang kalau bahasa kita satu rumah tapi tidak menikah, atau berkumpul laki-laki perempuan, tidak ada ikatan menikah, itu sama halnya seperti binatang. Sehingga dengan menikah terangkatlah derajat manusia. Yang asalnya seseorang tidak boleh berkumpul dengan wanita yang tidak mahram baginya, ketika sudah menikah dengan mitsaqan ghalidha, tali perjanjian yang kuat, yaitu dengan akdun nikah, yang asalnya haram menjadi halal. Yang asalnya tidak boleh memandangnya, ketika sudah menikah boleh bagi dia untuk memandangnya. Sehingga terangkatlah derajat manusia dari kehidupan, jadi tidak seperti binatang yang mereka tidak mengetahui mana pasangannya, ini pasangan yang lain atau pasangan yang itu, sehingga berbeda, terbedalakanlah manusia dengan binatang. Qala rahimahullahu taala kitabun nikah, an-nikah secara bahasa yaitu ad-dham wal jama', yaitu berkumpul antara satu dengan yang lain. Yani seorang suami berkumpul dengan istrinya satu dengan yang lain. Ini makna nikah secara bahasa. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yusra'u liman istata'a al-ba'ah. Di sini disebutkan, disyariatkan liman istata'a ba'ah, bahwa menikah itu disyariatkan bagi liman istata'a ba'ah, bagi mereka yang siap, yang sanggup untuk ba'ah. Jadi kita sebutkan bahwa arti makna dari al-ba'ah, yaitu dikatakan oleh para ulama, asal dari ba'ah yaitu al-manzil, tempat tinggal. Nah, seorang ketika sudah menikah, yakni menetapkan istrinya, menyediakan istrinya tempat tinggal. Nah, ada para ulama juga ada yang mengatakan, yang dimaukan adalah ijma. Ada yang mengatakan mu'annatun nikah, mahar, nafkah, sehingga satu dengan yang lain tidak saling melengkapi, satu dengan yang lain saling melengkapi. Nah. Nabi mengatakan, ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda. Nabi mengatakan, ya ma'asyarus syabab, asyabab yaitu jama' dari syab, yang asalnya adalah harakah, an-nasyab, lincah. Karena seseorang ketika masih dalam keadaan syabab, itu masih kuat. Nah, dikatakan oleh para ulama, karena manusia, yakni di awal umurnya, sampai tingkat syabab, itu dia masih kuat. Dikatakan oleh para ulama bahwa asy-syabab yang dia sempurna umurnya 30 tahun atau sampai 40 tahun, maka masih dinamakan syabab. dari ketika dia baligh, dikatakan sampai 30, ada yang mengatakan sampai 40, maka dikatakan syabab. Nah, Nabi mengatakan, ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ma'asyara syabab. Kenapa kok khitabnya syabab? Karena syabab adalah mereka yang masa-masa itu yang syahwatnya sedang naik-naiknya. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ya ma'asyara syabab. Faman istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang kalian siap untuk ba'ah, menikah. Tadi sebutkan maknanya tadi ba'ah. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, bisa menjaga pandangannya. Wa ahsanu lil farj, bisa menjaga dari kemaluannya. Wa man lam yastatif 'alaihi bis-shaum, kalau dia belum mampu, fa 'alaihi bis-shaum, maka berpuasalah. Nabi mengatakan, fa inna lahu wija, karena dengan berpuasa itu bisa menjadikan benteng baginya, menjadikan benteng agar dia tidak melakukan kemaksiatan. Seorang yang belum mampu untuk menikah, maka dengan berpuasa, maka akan menjadi benteng baginya. Nah, karena satu dengan yang lain, berpuasa dengan shaum itu ada kaitan, yaitu bisa melemahkan syahwatnya. Nah, bisa terjaga, karena dengan dia mengurangi makan, mengurangi minumnya, nah, sehingga keinginan, kemauannya tadi, syahwatnya tadi melemah. Nah, sehingga akan terjaga. Ada wanita lewat, menundukkan pandangannya. Kenapa? Sedang berpuasa. Puasa ibadah. Dan juga diiringi dengan supaya syahwatnya turun. Nah, sehingga terjaga. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Man lam yastati'a fala yusawm fa inna lahu wija." Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, "Wa yajibu 'ala man khasyal wuqu'a fil ma'siyah." Dan wajib ini menikah bagi mereka yang ditakutkan terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, nanti kita akan sebutkan ada orang yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, juga ada yang haram, nanti akan disebutkan. Dan di sini Imam Syaukani mengatakan, yajibu 'ala man khasyal wuqu'a fil ma'siyah, wajib bagi mereka yang ditakutkan terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, dengan tadi, dengan seseorang menikah akan terjaga kehormatannya, karena dia menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, yang asalnya itu haram, yakni, sehingga dengan menikah menjadi halal, tersalurkan syahwatnya. Nah, sehingga seseorang yang apabila ditakutkan terjerumus kepada kemaksiatan, maka menikah baginya adalah wajib, karena dia ditakutkan terjerumus kepada sesuatu yang besar, bahkan dosa besar. Na'udzubillah. Seperti zina. Baik. Kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Nafsilahu subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.